أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dari Kitabul Marom pada pertemuan yang lalu sudah memasuki bab at-tayamum, dan dari pembahasan tayamum telah kita bahas yang pertama definisi tayamum baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Kemudian dasar disyariatkannya tayamum, kemudian awal disyariatkan tayamum. Itu beberapa pembahasan tentang tayamum pada pertemuan yang lalu. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama. Hadis yang pertama dalam bab tayamum atau hadis yang ke-136 dari awal. An Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa atitu khamsan lam yuqtahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata shahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin abrakatu sholatu falyusalli wa dzakara al-hadits. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan lan yu'tahunna ahadun qabla, saya diberi 5 perkara yang 5 perkara itu tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, yaitu saya ditolong dengan rasa takutnya musuh dalam perjalanan 1 bulan. Waj'alat liyal ardu masjidan wa tahura, bumi dijadikan sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci bagi saya. Fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli, karena itu maka siapa saja yang mendapatkan waktu sholat maka sholatlah dia. Wadzakara hadis, perawi menyebutkan lengkapnya hadis ini. Wa fi hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim, wa ja'ilat qurbatuha lana tahuran idza lam najdil ma. Dan pada hadis Hudzaifah, semoga Allah meridainya, pada riwayat Muslim, Nabi bersabda, dan bumi dijadikan bagi saya. Itu tubuhnya bumi, permukaannya bumi dijadikan bagi kami sebagai alat untuk bersuci apabila kita tidak mendapatkan air. Wa an aliyin inda Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahuran. Dan dari Ali, pada riwayat Ahmad, Nabi bersabda, dan dijadikan debunya atau tanahnya sebagai alat bersuci bagi saya. Baik, saya ulangi lagi terjemahnya. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, saya diberi 5 perkara yang lima perkara tersebut tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Yaitu saya ditolong oleh Allah dengan rasa takutnya musuh dalam jarak perjalanan satu bulan. Dan dijadikannya bumi bagi saya sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Maka siapa saja yang mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah. Perawi menyebutkan lengkapnya hadis ini. Dan pada hadis Hudzaifah, semoga Allah ridhonya pada riwayat Muslim, Nabi bersabda dan dijadikan tanahnya atau tubuhnya bumi sebagai alat untuk bersuci bagi kami apabila kami tidak mendapatkan air. Dan dari Ali, pada riwayat Ahmad, Nabi bersabda, dan tubuhnya bumi dijadikan bagi saya sebagai alat untuk bersuci. Beberapa hadis ini adalah hadis yang sahih kedudukannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 335. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim nomor hadis 521. Juga di dalam nomor yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dirinya diberi lima perkara. Yang lima perkara itu tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Yang pertama, saya diberi pertolongan oleh Allah dengan rasa takutnya musuh dalam jarak perjalanan satu bulan. Ini yang pertama, pemberian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lima pemberian yang tidak diberikan oleh Allah kepada seorang pun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun sebelum Nabi, termasuk nabi-nabi terdahulu, yang diberi lima perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, saya ditolong dengan rasa takutnya musuh dalam jarak perjalanan satu bulan. Artinya, ketika musuh mau berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau berperang menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, walaupun jaraknya masih jauh, yaitu perjalanan satu bulan, mereka sudah ketakutan. Mereka sudah merasa takut. Sehingga nanti pada saatnya berhadapan, mereka dalam keadaan sudah kalah dulu mentalnya, sudah dalam badan takut. Sehingga sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, Nabi SAW selalu ditolong oleh Allah SWT ketika menghadapi musuh. Kemudian yang kedua yang dibawakan di sini adalah bumi dijadikan bagi saya sebagai masjid. Maksudnya adalah sebagai tempat sujud. Sebagai tempat sujud. Dan sebagai tahur. Sebagai alat untuk bersuci. Tahur itu maknanya adalah tahir biladihi mutahhir bighairihi. Zatnya suci dan mensucikan bagi yang lain. Jadi bumi zatnya itu suci dan mensucikan yang lain. Karena tidak semua barang-barang yang suci itu bisa mensucikan yang lain. Adapun bumi sebagaimana air, zatnya suci dan mensucikan yang lain. Oleh penulis hanya dibawakan dua dari lima perkara yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang lima perkara itu diberikan kepada seorang pun sebelum Nabi. Kemudian Nabi menyatakan, "Fa'ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli." Siapa saja yang mendapat salat, maka salatlah di mana saja. Yang lengkapnya hadis ini wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahillu bi ahadin qabli, dihalalkan harta rampasan perang bagi saya dan tidak halal bagi seorang pun sebelum saya. Wa u'tiitu syafa'ah, saya diberi syafaat, yaitu syafa'atul ulama di hari kiamat nanti. Wa kana nabi yub'atsu fi qaumihi khassah wa bu'ithtu ila nasi 'amma. Dan yang kelima adalah nabi dahulu diutus untuk kaumnya saja, sedangkan saya diutus untuk seluruh manusia. Ini lengkapnya hadis ini. Lima perkara yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lima perkara itu tidak diberikan kepada yang lainnya. Kemudian di dalam riwayat Muslim, Nabi menyatakan bahwa bumi dijadikan bagi kami, yaitu Nabi dan umatnya, sebagai tahu, sebagai alat untuk bersuci. Turbah itu adalah ardun jayyid, yaitu turbah, bumi yang baik, maksudnya yang suci. Dijadikan sebagai alat untuk bersuci bagi kami apabila kami tidak mendapatkan air. Dan pada riwayat Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, waja'ilat turabu liyatahurra, dan bumi dijadikan, atau debunya bumi dijadikan bagi saya sebagai alat untuk bersuci. Hadis ini dibawakan oleh penulis di sini, oleh Ibnu Hajar, adalah sebagai dalil anna tayammum khususiyatun li ummatil Islam. Hadis ini adalah sebagai dalil bahwa tayammum itu adalah kekhususan bagi umat Islam. Ini faedah yang utama, faedah yang pokok dari hadis ini sesuai dengan pembahasan tayammum. Bahwa hadis ini sebagai dalil tayammum itu adalah kekhususan bagi umat Islam, bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi menyatakan saya diberi lima perkara, yang lima perkara itu tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Kemudian Nabi menyebutkan salah satunya adalah bumi dijadikan bagi saya sebagai masjid dan sebagai tahur, alat untuk bersuci, sebagai benda yang suci dan mensucikan. Sehingga berdasarkan sabda Nabi ini menunjukkan bahwa tayamum itu kekhususan bagi umat Islam. Umat-umat terdahulu tidak ada yang diberi syariat tayamum. Tayamum ini hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk umat Islam. Kemudian kapan disyariatkan tayamum? Disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, di antara sebab disyariatkan tayamum itu adalah idza lam najidil ma', apabila kita tidak mendapatkan air. Sehingga hadis ini sebagai dalil salah satu keadaan yang membolehkan untuk tayamum itu adalah apabila tidak didapati air, apabila tidak mendapatkan air. Baik orang yang dalam keadaan safar atau tidak safar, baik dalam keadaan berhadas besar atau hadas kecil, dalam keadaan berhadas besar atau dalam keadaan berhadas kecil, dalam keadaan safar bepergian atau tidak bepergian, ketika dituntut untuk bersuci, untuk mengerjakan salat, kemudian tidak mendapatkan air, maka disyariatkan tayamum sebagai ganti dari wudhu dan sebagai ganti dari mandi. Sebagai ganti dari wudhu apabila berhadas kecil, harus menghilangkan hadas kecil ketika hendak salat, kemudian tidak ada air, maka sebagai gantinya adalah tayamum. Sebagai ganti dari mandi adalah apabila dalam keadaan berhadas besar, dalam keadaan berhadas besar, untuk menghilangkan hadas besar itu dengan mandi tetapi tidak ada air, maka gantinya adalah tayamum. Dan tayamum sebagai ganti dari wudu dan sebagai ganti dari mandi itu sama, caranya sama, cuman beda niat saja. Caranya sama, beda niat. Hal ini juga disebutkan di dalam beberapa hadis yang lain, seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Imran bin Husain, bahwa Imran bin Husain menyatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa sallallahu an-nas fa ila rajulin mu'tatil. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bekerja. Maka Nabi salat mengimami manusia. Tiba-tiba ada seorang yang memisahkan diri, tidak ikut salat. Kemudian Nabi tanya, "Ma manaka an tusalli? Apa yang menghalang kamu untuk salat?" Qal, orang tersebut menjawab, "Asabatni janabatun walama." Saya terkena janabah. Saya terkena janabah, itu terkena hadas besar dan tidak ada air. Maka Nabi bersabda, "Alaika bisai fa innahu yakfi," dan cukup bagimu atau wajib bagimu menggunakan tanah, menggunakan permukaan tanah itu untuk tayamum, maka sesungguhnya itu cukup bagi kamu. Ya. Sehingga hadis ini sebagai dalil orang yang terkena hadas besar yang diwajibkan untuk mandi ketika hendak melakukan sholat dan hendak melakukan ibadah lain yang menuntut untuk suci dan kemudian tidak mendapatkan air, maka disyariatkan untuk tayamum sebagai ganti dari mandi. Dan sebab-sebab yang lain atau keadaan-keadaan yang lain yang membolehkan orang untuk bertayamum sebagai ganti dari wudu atau mandi, insya Allah akan kita baca di hadis-hadis berikutnya. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah-faedah lain. Di antaranya hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi SAW dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Bahwa Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul yang paling afdal, yang paling utama dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Manusia yang paling baik di sisi Allah dari seluruh manusia yang ada sejak manusia pertama sampai hari kiamat adalah Nabi SAW. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang disyariatkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Nabi SAW di dalam hadis ini menyebut kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau dengan menyatakan yang artinya saya diberi 5 perkara. Dan ini 5 perkara adalah perkara-perkara besar. Dan ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut oleh Nabi. Saya diberi 5 perkara, yang 5 perkara ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Ini artinya Nabi menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada beliau dalam rangka untuk bersyukur, bukan dalam rangka untuk bersombong, tapi dalam rangka untuk bersyukur. Dan menghitung-hitung nikmat Allah itu adalah merupakan salah satu cara agar supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menghitung-hitung nikmat Allah, maka orang itu akan bisa bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, dan mensyukuri nikmat Allah itu hukumnya adalah wajib. Dan tidak mensyukuri nikmat Allah itu adalah merupakan tujuan utama dari godaan setan. Karena itu agar supaya seorang bisa mensyukuri nikmat Allah, maka hitung kenikmatan Allah itu. Kalau kita lihat kenikmatan Allah yang ada pada tubuh kita saja, ya, kita lihat anggota tubuh kita, kita lihat kenikmatan jari satu saja, ya, ketika sakit, ya, untuk menjaga keutuhan jari satu kadang harus mengeluarkan biaya besar, tetapi kemudian Allah berikan tanpa kita harus mengeluarkan biaya. Kemudian nafas. Bagaimana kalau kita harus membeli nafas? Kalau orang untuk hidup bernafas harus membeli udara, bukan sembarangan udara, itu mungkin nggak ada yang bisa hidup. Karena kenikmatan Allah itu tidak bisa dihargakan dengan nilai-nilai dunia Allah. kemudian kenikmatan yang lain. Ini yang ada pada tubuh kita. Sehingga mungkin kita mendapatkan musibah, mungkin kita mendapatkan kesengsaraan, tapi kalau kita mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh kenikmatan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan musibah yang Allah berikan kepada kita. Musibah pun kalau kita hadapi dengan sabar, kita akan merupakan kenikmatan karena akan mendatangkan kebaikan. Di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada beliau adalah 5 perkara yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan diberikan kepada yang lain. Dan perlu diketahui bahwa penyebutan 5 ini bukan sebagai pembatas. Bukan sebagai pembatas, tapi Nabi menyebutkan 5 bukan berarti hanya 5, tidak. Kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi dan umatnya banyak. Bukan cuma 5. Kalau kurang dari 5, enggak mungkin. Tapi kalau lebih dari 5, mungkin. Karena kalimat khamsun 5 di sini bukan sebagai pembatas. Dan kenyataannya disebutkan di dalam dalil-dalil yang lain, baik dalam Al-Quran maupun hadis, itu banyak. Bukan cuma 5 saja. Sehingga 5 di sini bukan sebagai pembatas. Di antaranya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang disebutkan dalam hadis ini, saya diberi oleh Allah pertolongan dengan rasa takutnya musuh. Ketika musuh mau berhadapan dengan Nabi dalam jarak yang masih sangat jauh, perjalanan 1 bulan mereka sudah takut. Dan ini pertolongan Allah yang sangat besar. Dan tentunya atau semestinya kita itu mengharapkan dan berusaha untuk mendapatkan pertolongan seperti itu. Dan cara untuk mendapatkan pertolongan Allah seperti Rasulullah ditolong tidak ada lain kecuali dengan cara kita mempelajari agama yang dibawa Rasul, mempelajari sunnah Rasul, bagaimana Rasul berakidah dan mengajarkan akidah, bagaimana Rasul beribadah dan mengajarkan ibadah, bagaimana Rasul mengajarkan agama dalam segala hal. Kita belajar, kemudian kita berpegang teguh kepadanya, berpegang teguh dengan dalil Allah, Al-Quran dan hadis, pasti akan mendapatkan sebagai pertolongan sebagaimana yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agar umat Islam bisa mendapatkan pertolongan Allah, maka caranya adalah bagaimana umat Islam ini kembali dekat dan berpegang teguh dengan dalil Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sampainya umat ini jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah, maka tidak akan mendapatkan sebagaimana yang Rasulullah dapatkan. Dan ketika umat sudah jauh dari ajaran Rasul, justru sebaliknya, rasa takut musuh, rasa takut pada musuh itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam itu dalam keadaan sebaliknya, yang takut kepada musuh. Yang pernah Rasulullah ketika menggambarkan umat Islam nanti di akhir zaman itu seperti buih di lautan, seperti kambing yang dikepung lagi dengan buah. Ketika ditanya apakah karena sedikitnya ya Rasulullah, Rasul berkata bukan karena sedikitnya, mereka banyak, tetapi karena terkena penyakit wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, sehingga jumlah banyak kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Ini perkara yang banyak umat Islam tidak memahami. Ingin membela Islam, ingin untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, bagaimana kalimat Allah tegak di muka bumi, tapi melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Mereka jumlah selalu lebih sedikit dibandingkan musuh. Perlengkapan atau kekuatan jauh di bawah kekuatan musuh. Kemudian kekayaan jauh dibanding kekayaan musuh. Persenjataan yang lainnya banyak mengikut Rasul dari para budak yang ketika perang dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Kita lihat bagaimana dalam peperangan yang pernah jumlah 10.000 melawan 100.000, tapi mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena pertolongan dari Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah tidak akan menolong. Sebagaimana mungkin kita bisa melihat kenyataan yang ada di zaman sekarang, umat Islam cukup banyak, tetapi kenyataannya tidak mendapatkan kemuliaan dan pertolongan dari Allah, sehingga selalu dalam keadaan kalah, selalu dalam keadaan dihinakan oleh musuh, selalu tidak pernah bisa untuk menegakkan dan melaksanakan syariat Islam dengan sepenuhnya. Karena itu maka mestinya kita sebagai orang yang beriman berusaha untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam meraih pertolongan dari Allah. Kemudian yang kedua yang diberikan kepada Nabi, yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini, adalah sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu bumi dijadikan oleh Allah sebagai masjid, sehingga kapan saja kita mendapati waktu salat, maka kita bisa salat di mana saja. Kalau umat terdahulu itu tidak boleh untuk melakukan ibadah kecuali di tempat-tempat ibadah mereka, dan tidak boleh melakukan ibadah di sembarang tempat. Kemudian bumi dijadikan oleh Allah sebagai alat bersuci, sehingga bisa bersuci dengan tanah ketika tidak mendapatkan air. Kemudian yang berikutnya, dihalalkan rampasan perang untuk Nabi, di mana haram untuk umat-umat terdahulu. Dan rampasan perang itu adalah merupakan rizki Nabi, rizki umat ini yang afdol, yang mulia. Dan untuk umat terdahulu adalah haram. Haramnya umat terdahulu untuk haramnya rampasan perang untuk umat terdahulu, ada kemungkinan tidak diizinkan jihad bagi mereka sehingga tidak mendapatkan rampasan perang. Ada kalanya dihalal atau disyariatkan jihad bagi mereka, tetapi rampasan perang haram. Dan dulu mereka mengumpulkan rampasan perang, kemudian turun api dari langit dan membakarnya. Itu rampasan perang untuk umat terdahulu. Kemudian yang berikutnya, bahwa Nabi SAW diberi syafaat, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang besar di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan panas yang sangat matahari dekatkan di atas kepala. Kemudian manusia berbondong-bondong datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, dan selanjutnya sampai terakhir pada Nabi SAW, agar Nabi meminta pertolongan kepada Allah, dan diberilah oleh Allah syafaat, dan itu khusus untuk Nabi SAW. Dan yang berikutnya, bahwa Nabi SAW, apa, Nabi dahulu diutus hanya untuk kaumnya saja, Nabi Musa untuk Bani Israel dan selanjutnya, sedangkan Nabi SAW untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia. Ini beberapa kenikmatan Allah yang besar yang hanya diberikan untuk Nabi dan umatnya, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, itu hadis 139. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu maqal. Dan dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya, berkata, ba'atsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus saya untuk satu keperluan. Fa aznabtu falam ajidil ma. Maka saya terkena junub, apa terkena janabah. Kemudian saya tidak mendapatkan air. Fatamarraqtu fis sa'idi kama tatamarraqud dabbah. Maka saya berguling-guling di tanah sebagaimana berguling-gulingnya binatang ternak atau binatang. Tsumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik. Kemudian saya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu saya ceritakan kepada beliau. Faqal innama yakfika an taqula bi yadayka hadza. Maka Nabi bersabda, tidak lain cukup bagi kamu untuk kamu mengerjakan dengan kedua tangan kamu seperti ini. Thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Kemudian Nabi menepukkan kedua tangannya ke tanah satu kali tepukan. Thumma masaha ash-shimal 'ala al-yamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanan. Wa dhahira kafaihi wa wajhahu, dan beliau mengusap punggung kedua telapak kakinya dan wajahnya. Muttafaqun alaihi hadis riwayat Bukhari Muslim wa lafdhul Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan pada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, wa daraba bi kafaihi al-ard, dan Nabi menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Wa nafakha fihima, dan beliau meniup kedua telapak tangannya. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, kemudian beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangan, beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya wajah dan kedua tangannya. Dan dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus saya untuk satu keperluan. Maka saya terkena janabah. Terkena hadas besar. Kemudian saya tidak mendapatkan air. Maka saya berguling-guling di tanah sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Kemudian saya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu saya ceritakan kepada beliau. Maka beliau bersabda, tidak lain cukup bagimu untuk kamu mengerjakan dengan kedua tanganmu seperti ini. Kemudian Nabi menepukkan kedua tangannya ke tanah satu kali tepukan. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanan. Dan beliau mengusap kedua telapak tangannya dan wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan lafaz hadis ini lafaz hadis riwayat Muslim. Dan pada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, beliau meniup kedua telapak tangannya, kemudian mengusap wajah, atau mengusap dengan kedua telapak tangannya wajah dan tangannya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dua tempat, di dua nomor, yaitu nomor 338 dan 347. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim di nomor hadis 368. Karena itu hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan merupakan hadis yang kedudukannya paling sahih karena hadis muttafaq alaih. Hadis ini menjelaskan tentang cara tayamum. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tata cara tayamum. Dan Nabi SAW dalam menjelaskan cara tayamum di dalam hadis ini, itu ada sebabnya. Sebabnya ketika Nabi mengutus Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir ini masyhur ya, seorang sahabat yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran dan terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran ya, dalam keadaan ayahnya meninggal dunia, dicekik di akhir Sumayyah seorang sahabiah, wanita pertama yang mati syahid karena dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy yang kejam. Ditusuk lepas kurma dari kemaluannya sampai ke dada. Itu Sumayyah yang pertama kali meninggal dari kaum wanita di zaman Nabi. Nah, tinggal putranya dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran, tapi lisannya hatinya tidak. Dan hal ini beritanya menyebar di berita besar, kemudian turun ayat. Turun ayat bahwa Ammar bin Yasir tetap masuk sebagai orang yang beriman. Mengucapkan itu adalah karena terpaksa. Illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman. Kecuali karena orang yang dipaksa, tetapi hatinya tetap kokoh, tumaninya dengan keimanan. Suatu saat Ammar bin Yasir diutus oleh Nabi untuk satu keperluan. Nah, di tengah perjalanan ketika menjalani perintah Nabi, terkena hadas besar. Istilah keluar air mani yang menuntut untuk mandi karena harus sholat. Kemudian karena Ammar bin Yasir ini belum diajari tentang bagaimana cara tayamum, harus mandi namun tidak menemukan air, tidak mendapatkan air untuk mandi, beliau berijtihad bertayamum untuk menggantikan mandi. Karena mandi untuk menghilangkan hadas besar itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Maka sebagai gantinya juga meratakan tanah, debu ke seluruh tubuh, guling-guling di tanah. Seperti guling-gulingnya binatang itu. Sampai merata ke seluruh tubuh, merata. Dengan demikian sudah suci dari hadas. Lah waktu itu enggak ada yang ditanya. Telepon belum ada, jangankan SMS. Enggak ada yang ditanya mau lewat apa. Enggak mungkin bertanya kepada Nabi kalau nunggu bertanya kepada Nabi pulang dulu sekian waktu sholat terlewatkan. Sekian sholat dia akan tinggalkan. Dan tidak boleh meninggalkan sholat. Akhirnya beristihad seperti itu. Begitu pulang menceritakan kejadian itu kepada Nabi. Kemudian Nabi menyatakan tidak lain, cukup bagimu untuk kamu melakukan dengan kedatanganmu seperti ini. Antakul biyadai, antakul itu berbicara, amin, tapi karena bersambung dengan yadai itu maksudnya berbuat. Cukup bagi kamu untuk berbuat dengan kedua tanganmu seperti ini. Langsung Nabi mengajari cara tayamum kepada Ammar bin Yasir dengan praktek. Cukup kamu melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Langsung Nabi menepukan kedua tangannya ke tanah satu kali. Ditepukan kedua tangan satu kali. Kemudian Nabi usapkan tangan, telapak tangan kanan dan tangan kiri yang tadi habis menepuk tanah seperti ini. Masa hajiwal alal yamin. Jadi tepukan ke tanah. Ini kan tanah banyak nempel di tangan kiri. Diusapkan untuk menipiskan tanah yang menempel di telapak tangan. Kemudian Nabi mengusap punggung kedua telapak kanannya. Punggung telapak tangan kanan diusap. Punggung telapak tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri seperti ini. Kemudian punggung telapak kiri diusap dengan telapak tangan kanan seperti ini. Kemudian mengusap wajah tanpa menepukkan tangan lagi langsung. Jadi nepuknya cuma sekali. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi menepukan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian meniup. Kalau tadi ditepukan, kemudian disiup ini. Kalau dalam Imam Bukhari ditepukan, kemudian ditiup. Ya, setelah ditiup, Nabi mengusap wajahnya. Wajah dulu diusap, kemudian langsung mengusap punggung telapak tangan. Ini, ya. Dari pergelangan, tidak dari siku-siku. Masing-masing satu kali dan menepukannya satu kali. tidak satu kali untuk wajah, satu kali untuk tangan, tapi satu kali untuk wajah dan kedua tangan sampai pergelangan tangan. Bagaimana yang sampai siku-siku dan dua kali tepukan, ini nanti akan kita bahas di hadis berikutnya setelah ini. Bagaimana kedudukan hadis tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Bagaimana penjelasan secara rinci dan urutan kalian bagaimana? Yang pertama apa harus dilakukan, kemudian yang kedua dan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.